itu dua perkara. Bahwa jami' bainal amrain, mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, la yadlimuhu, seorang mukmin tidak akan mendolimi saudaranya. Yang kedua, la yuslimuhu liman yadlimuhu, tidak akan menyerahkan saudaranya kepada orang yang ingin mendoliminya. Bal yudafi'u anhu, bahkan dia akan membela saudaranya. Ini dua perkara penting, nasihat beliau. Walihada qolal ulama, oleh karena itu para ulama rahimahumullah berkata, yajibu alal insan an yudafi'a an ahihi, wajib bagi seorang untuk membela saudaranya seislam, seiman. Membela fi irdihi wa badanihi wa malihi, membela yang pertama pada kehormatannya, membela yang kedua pada badannya, membela saudaranya pada hartanya. Yang pertama apa? Fi irdihi. Seorang muslim akan membela saudaranya pada kehormatannya. Yakni maksudnya, idza sami'a ahadan, apabila dia mendengar ada seseorang, yasubbuhu wa yakhtabuhu, mencaci maki, menghibah, ya. Dia mendengar saudaranya si A dicaci maki oleh si B, dihibah, dijatuhkan kehormatannya. Maka dia akan bangkit, kamu jangan mencaci maki teman saya, dia saudara kita seakidah, semanhaj, jangan, kamu jangan menghibah dia, jangan berbuat dosa. Dibela saudaranya, tidak dibiarkan didolimi pada kehormatannya. Yajib alaihi ayudafi' anhu, wajib bagi dia membela saudaranya. Wa kadzalika aidan, demikian juga, fi badanihi, demikian pula wajib kata para ulama membela saudaranya pada badannya. Maksudnya, idza arada ahadun an ya'tadiya ala akhikal muslim, apabila ada seorang ingin ya'tadiya, mengganggu, menyakiti kepada saudaramu muslim, ya, wa anta qadirun ala dzalik ala daf'i, kamu mampu bangkit membela saudaramu, ya, saudaramu muslim mau dipukul oleh saudaramu sendiri padahal tidak bersalah, dia orang baik, ya, yang memukul orang jelek, kamu bangkit membela saudaramu. Ini salah satu kewajiban, alaika an tudafi'anhu, membela dia. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa in istansarukum fid-din, kalau saudara kalian istansarukum, mereka minta tolong kepada kalian fid-din, karena agama. Orang muslim tiba-tiba dibantai orang kafir, teriak, tolong kami, bantu kami. Apa kewajiban kita? Fa'alaikum an-nasru, wajib bagi kalian menolong. Surat Al-Anfal 72. Jadi menolong, membela saudaranya yang meminta tolong, apalagi dia minta tolong. Fa'alaikum an-nasru, kata Allah, wajib bagi kamu membantu, menolong dia. Khawatifillah, hadirin barakallahu fikum. Ini membela pada seorang, membela terhadap diri seorang muslim. Wa kadzalika fi malihi, yang ketiga, wajib bagi kamu membela saudaramu pada hartanya. Misal, lau arada ahadun ayakhudha malahu, kalau ada seorang ingin mengambil harta saudaramu, ya, saudara kamu dompetnya jatuh, lalu orang jahat ini ingin mengambil, ini orang jahat, antum ambil ini dompet saudara saya, tidak boleh, ya, selamatkan harta saudaramu. Fa innahu yajibu alaika an tudafi'a anhu, wajib bagi kamu membela saudaramu yang ingin didolimi hartanya. Ya, kamu lihat teman kamu mau diambil barang-barangnya oleh saudaramu sendiri. Ya, antum jangan diam seribu bahasa, ditegur, tidak boleh ya akhi. Taqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, haram. Kalau kamu mampu membela yang lebih dari itu, kamu bela, saya laporkan kamu kepada yang bertugas, yang berwenang, agar jangan sampai harta saudaramu diambil dengan zalim oleh orang lain. Ini seorang muslim tidak akan membiarkan harta saudaranya diambil dengan cara yang zalim. Bahkan dia akan menyelamatkan hartanya, badannya, kehormatannya. Ikhwati fillah, ini poin yang kedua dari nasihat beliau di dalam kita bersaudara sesama mukmin, sesama muslim. Nasihat yang ketiga dalam hadis ini, summa qala, lalu baginda Nabi alaihi salatu wassalam menasihati poin yang ketiga. Wallahu fi hajatil abdi ma kanal abdu fi hajati akhihi. Allah akan menunaikan hajat seorang hamba. Wallahu fi hajatil abdi, Allah akan menunaikan hajat keinginan seorang hamba. Maka lal abdu fi hajati akhihi, selama hamba itu membantu, membantu, menolong hajat saudaranya. Selama hamba itu membantu, menolong hajat saudaranya. Makna hadis ini poin yang ketiga, beliau menasehati dalam persaudaraan sesama muslim memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saudaranya. Ya, saudara kamu butuh bantuan. Dia mau pulang tidak punya uang, habis, harus megang uang 50 ribu, ya misal. Maka ketika antum membantu dia, walaupun bentuknya meminjamkan atau mungkin bentuknya yang lebih dari itu, hadiah, sedekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini, Allah akan memberikan apa yang kau inginkan, menolong, membantu, apa yang menjadi hajatmu. Kenapa Allah memberikan bantuan, menunaikan hajat seorang muslim? Karena sebab dia mau membantu, menolong saudaranya. Barakallahu fikum. Ya. Yakni annaka idza kunta fi hajati akhik. Yakni apabila kamu menunaikan hajat saudaramu, taqtadhiha au tusa'idahu 'alaiha, kamu menunaikan atau membantu. Apa yang menjadi hajatnya, kamu selesaikan. Dia punya utang, sudah saya yang bayar. Dia yang menggantikan utangnya. Berapa sih utangnya? 5 ribu, saya yang bayar. Masya Allah. Dalam kondisi dia butuh sekali, ada yang menolong, antum menolong dia, maka ini akan jadi sebab Allah akan menolong kamu. Apa yang menjadi hajatmu, Allah akan berikan yang lebih baik. Ya. Apalagi yang minta, yang membutuhkan itu ibu kamu, bapakmu, ya, sudah tua, tidak kerja. Ya, ibu bapak sudah tua, tidak kerja, tidak ada yang memberi. Kamu jadi orang kaya raya, masya Allah. Semua hajat, makan, minum, listrik, air, semuanya kamu tunaikan hajatnya, masya Allah. Akan diganti oleh Allah dengan bantuan kamu, ditolong oleh Allah azza wajalla. Ya, kenapa demikian? Fa innallaha ta'ala yusa'idaka fi hajatika wa yu'inaka 'alaiha jazaa'a wifaqa. Ketika kamu menunaikan, membantu saudaramu yang punya hajat, Allah akan membantu hajatmu. Allah akan menolong keinginanmu sebagai balasan yang seimbang. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Antum menolong, ditolong. Antum membantu, Allah beri bantuan. Itu kontan kadang. Itu suatu yang kontan kadang di dunia sebelum di akhirat. Sehingga penting bagi kita peka. Apa itu peka? Perhatian, ya. Teman-teman yang sekelas, teman-teman yang sekamar, ya, perhatikan. Ini teman saya mandi tidak pernah pakai anduk, misal. Tidak punya anduk dia, misal. Padahal butuh dia anduk. Dia mesti ingin punya anduk. Namun karena kefakiran, ketidakmampuan, ya, maka antum punya 2 anduk, ya, itu kasihkan untuk supaya tertunaikan keinginan dia mandi dengan bersih, pakai anduk seperti teman-temannya. Masya Allah. Jangan khawatir tidak diganti. akan diganti oleh Allah Ta'ala, ganti yang lebih baik, baik di dunia atau di akhirat. Antum akan dikenang sepanjang hidup oleh teman itu, teman saya dulu, masya Allah. Saya mandi tidak punya anduk, dikasih. Teringat terus sampai tua. Dulu saya mondok, tidak punya lemari, pakainya gardus. Gardus yang gak kuat dulu, bekas apa namanya, gardus obat nyamuk merek King Kong. Nah, itu gardusnya kuat. Itu masya Allah untuk nyimpan baju, buku, dibikin rak, lantai atas, lantai bawah, dibikin atas bawah. Anda punya lemari, pakai gardus bekas obat nyamuk King Kong, dibikin dua rak, insya Allah penyimpan. Maka tiba-tiba di akhir tahun, masya Allah, teman saya mau selesai kelas 3, saya baru kelas 1. Dia deketi saya, antum mau tak kasih kotak. Jadi dulu lemahnya pakai kotak, kayak kotak wadah apa itu, wadah kotak. Jadi dibuka, nanti bajunya di situ, bukunya di situ, kayak kotak tukang sulap itu, kotak. Nah itu saya mau selesai, tamat ini kotak, saya hadiahkan untuk anda. Masya Allah. Saya lupa namanya, sudah lupa namanya, siapa namanya. Ketika saya sudah punya anak, mungkin punya anak 3, saya ketemu orangnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Antum namanya Fulan. Iya, sudah ngaji dia, sudah taklim. Antum masih ingat saya? Masih. Cuman lupa. Saya ingat antum. Saya ingat antum karena antum ngasih kotak wadah baju untuk saya. Tak kenang seumur hidup untuk saya. Orangnya masih hidup dan sering ketemu pas taklim, karena dia sekarang ikut taklim, taklim saya juga. Ya, berbuat baik, dikenang orang yang mendapatkan kebaikannya. Kita selalu mendoakan, insyaallah orang baik. Ya, ini balasan kebaikan, doa paling tidak. Ya, mungkin kalau saya membalas kotak yang semisal dulu, mungkin dia tidak butuh, karena rumahnya sudah bagus, sudah punya gedung, sudah punya, sudah mapan lah ya. Mungkin kalau kotak yang dulu saya kasih, dikasihkan ke saya balas dengan kotak seperti itu, mungkin dia tidak butuh ya. Tapi yang bisa saya balas hanya doa. Sekalau khair, terkenang sepanjang hidup saya. Kenapa? Baju saya, buku saya bersih karena masuk kotak yang dia kasihkan. Itu contoh dalam kehidupan kita. Ini dalam kehidupan thalabul ilm. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, sama. Sama. Summa qala. Kemudian nasihat yang keempat. Wa man farraja an muslimin kurbatan min qurabi ad-dunya farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man farraja, dalam hadis ini, hadis yang kita baca lafadznya farraja, dalam lafadz Imam Muslim, lafadz Imam Muslim itu nafasa, ya, nafasa. Lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Kalau lafadz Imam Muslim, man nafasa an mu'minin, ya. Kalau lafadz yang kita baca dalam hadis ini, man farroja, an muslimin. Ya. Artinya apa? Barang siapa yang memberikan kelonggaran. Ya. Atau kalau dibaca nafasa ai azala wa khaffafa, memberi, menghilangkan atau meringankan kesusahan. Kurbah. Kurbah itu adalah asyiddah al-azimah. Asyiddah al-azimah, kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat berat. Allati tuqi' sahibuha, yang menimpa pelakunya. Minal hazan wal ghom. Jadi kata para ulama, al-kurbah itu artinya asyiddah al-azimah, kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat berat. Allati tuqi' sahibuha, yang menimpa pelakunya. Seperti apa? Minal hazan wal ghom, seperti sedih dan gundah. Ya, berarti makna hadis, barang siapa yang memberikan atau menghilangkan seorang muslim kurbatan, kurbah tadi, kesusahan yang sangat. Min kurabid dunya, dari kesusahan dunia. Apa balasannya? Farrajallah, Allah akan bukakan, Allah akan hilangkan anhu baginya kurbatan, kesempitan, kesusahan. Min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Ini poin yang ke berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat. Poin yang keempat, Nabi menasehatkan atau membimbing kita untuk menjadi seorang muslim yang mau memberikan kelonggaran, menghilangkan kesusahan yang menimpa saudaranya. Al-qurab, qurab kata Syekh Utsaimin di sini, ma yadhiku 'alal insan, perkara yang membuat sempit hidup bagi seorang. Wa yasukku alaih, dan menjadi berat, berat beban bagi seorang. Sempit dan berat yang dirasakan oleh seseorang. Wa yajidu lahu fi nafsi, dan sempit dan berat itu didapatkan pada jiwanya. Seperti apa? Hamman. Hamman, cemas, khawatir, ya, ham, cemas, khawatir, ya. Orang kalau sudah cemas, khawatir, masjid yang omber, jadinya rasanya sempit, ya apa tidak? Nah, ya. Orang kalau dibebani hidup yang berat, hutang yang banyak, hari-harinya terasa berat bagi dilalui olehnya, ya. Nah, ini namanya kesempitan dan beban hidup yang berat, sedih, cemas, ghom. Ghom itu sedih, ya. Jadi saudara kita ditimpa dengan kecemasan, kekhawatiran, kesedihan. Faida farojta, kalau kamu menghilangkan an akhika, dari saudaramu, hadihil kurbah, kesempitan, kesulitan ini, farrajallahu anka kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan hilangkan untukmu dari kesempitan, kesulitan di hari kiamat. Demikian insyaallah, kita lanjut lain waktu, baru sampai poin yang keempat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana biasa, ada yang mau menghafal hadis ya, yang memakai apa, kacamata? Tafadhol, yang memakai kacamata sahibun nadhar. Hafal belum? Yang memakai kacamata, kum. Ya, ada lagi yang memakai kacamata? Satu. Jangan dicopot kacamatanya. Satu. Mana lagi? Dua. Ya. Ada lagi satu yang tinggi siapa? Dua. Mana kelihatan? Hai, tiga. Ya, tiga orang berdiri. Dapat hadiah. Abbas. Itu. Go. Go. Barakallah. Kanu. Satu lagi mana tadi kacamata? Oh iya itu. Mana lagi yang kacamata? Oh iya, iya. Ya mas. Oh belum apa. Ada lagi. Mana ya? Ya tuh. Siapa itu ya? Oh iya iya, Muadzin. Ya Din, Muadzin. Apa belum wazin? Sudah hafal belum? Belum apa? Pertemuan yang akan datang, tapi besok libur. Itu ya. Mau libur dua hari, berapa hari? Tiga hari. Tafadhol, antum manfaatkan baik-baik di rumah untuk birrul walidain ya.